Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilazilahumma fi samawati wa ma fil ardi. Walhamdulillah fil akhirah. Wa huwa al-hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, walaupun cuaca hujan dan mendung, kita masih diberi Allah kesempatan untuk berkumpul malam ini. Malam ini kita lanjutkan pengajian minggu yang lalu mengenai malaikat. Saya review sedikit. Malaikat merupakan turunan dari kata malik, malai, mal. Malik berarti raja, malai berarti utusan atau pembesar. Jadi malaikat adalah pejabat orang penting milik yang menguasainya. Jadi pejabat-pejabat Allah, pemuka-pemuka dari Allah, itulah malaikat. Abdi-abdi Allah yang untuk menerima tugas-tugasnya Allah. Makna kedua sama, yaitu pejabat-pejabat yang mewakili sifat-sifat Allah. Jadi masing-masing sifat Allah diberikan kepada masing-masing malaikat untuk mengemban tugas yang diberikan oleh Allah kepada pejabat tersebut. Ada 10 nama malaikat yang disarankan, minim kita kenal. Karena memang keterbatasan pengetahuan kita selama ini, sehingga persepsi kita terhadap malaikat itu kadang-kadang agak bias. Dan anehnya kadang-kadang kita merasa takut kepada malaikat. Padahal malaikat termasuk rukun iman, sesuatu yang harus diyakini, sesuatu yang harus dikenal. Tetapi karena kita enggak kenal, akhirnya kita ada rasa ngeri atau apa terhadap malaikat. Ingat, manusia adalah makhluk paling sempurna. Dengan sunnah seperti itu, sunnatul semacam itu, harusnya kita bisa memahami malaikat dan bisa mengerti, sehingga bisa mengurangi rasa ketakutan. Minggu kemarin kita telah sampai kepada malaikat. Saya ulangi sedikit. Kita kemarin sudah membahas malaikat Jibril, yaitu malaikat yang membawa misi untuk ilham, wahyu, dan seterusnya kepada hamba-hamba Allah untuk memberi peringatan kepada manusia tentang hari kiamat. Juga Jibril berarti adalah malaikat yang bisa menembus ruang, semua dimensi ruang dan waktu. Kita kemarin juga telah membahas malaikat Mikail, di mana malaikat ini adalah yang mendapat tugas oleh Allah untuk membagi rezeki. Rezeki ingat tidak hanya dalam bentuk uang, tidak hanya bentuk materi, tapi rezeki untuk semua makhluk. Jadi hujan seperti ini, di mana dengan hujan tanah bisa tumbuh, dengan hujan tumbuh-tumbuhan, hewan bisa mendapatkan minuman. Ini juga rezeki, berarti tugas malaikat Mikail juga termasuk menurunkan air hujan ini dengan perintah Allah. Israfil, ini yang harus kita hati-hati. Tugasnya tidak hanya meniup trompet pada waktu hari kiamat, tetapi tugas malaikat Israfil adalah untuk menghentikan siapapun, terutama manusia, makhluk Allah yang melebihi batas. Baik melebihi batas dari sisi atas maupun melebihi batas dari sisi bawah. Dan inilah At-Toha 81. Janganlah melampaui batas padanya yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Dan barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sesungguhnya binasalah ia. Jadi ini janji Allah, bagi siapa yang melampaui batas akan diselesaikan seketika itu juga oleh Allah. Tetapi yang mengemban tugas ini adalah malaikat Israfil. Melebihi batas di sini, misalkan kita diberi kemampuan oleh Allah, ternyata kita menimbulkan kerusakan. Tetapi pada saat kita diberi kekurangan oleh Allah, sehingga kita merasa rendah diri, itu juga melampaui batas. Jadi sebaik-baik manusia kita ambil yang tengah-tengah. Kalau kita apalagi susah ya, dinikmati susah itu, jangan terlalu berputus asa, jangan sampai putus asa. Tetapi jika kelebihan diberi nikmat oleh Allah, juga jangan sampai lupa diri. Daripada kita nanti berhadapan dengan malaikat Israfil, dia yang akan mendapat tugas untuk menyelesaikan. Banyak sudah contoh-contoh di dunia ini, semacam Fir'aun, itu di Al-Quran sudah dinaskan bahwa dia melebihi batas. Maka disuruhlah peringatan oleh Nabi Musa, tetapi dia masih tetap ngotot. Ya sudah, diselesaikan oleh malaikat Israfil dengan cara ditenggelamkan melalui gelombang tsunami ya, mungkin yang kita kenal sekarang ya. Banyak peringatan dari Al-Quran, jangan sampai kita melebihi batas. Nah ini An-Nazi'at, di mana Nabi Musa disuruh pergi kepada Fir'aun karena dia telah melampaui batas. Berapa surat? 4. An-Nazi'at, At-Toha, As-Syams. Semuanya dan pasti binasalah ia. Nah ini peringatan untuk kita. Sengotot-ngotot apapun, sesemangat apapun, obsesi apapun, jangan sampai melampaui batas. Daripada kita enggak dapat apa-apa, malah kita nanti berhadapan dengan Israfil. Nah inilah Israel. Di sini yang kita perhatikan adalah huruf Zai-nya. Bisa dibuka di buku. Zai itu berarti energi. Jadi kalau Mikail bertugas membagikan rezeki, maka malaikat Israel ini adalah bertugas untuk menghentikan energi yang ada di diri kita. Otomatis dengan energi itu dihentikan, seperti mainan elektronik, kalau sudah di shoot off, maka selesai dia. Jadi di sini kita memahami bagaimana tugas malaikat itu secara keilmian, keilmuan. Jadi kita ini tidak lebih daripada makhluk Allah yang ya abdi. Kita dipasang switch, remote mungkin jarak jauh, begitu switch itu dinyalakan, selesai. Energi akan terhenti. Ini, jadi ini tugas dari malaikat Israel. Dan di sini kita sudah disindir sama Allah di surat Al-Khawf 19. Dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Ini sindiran. Berarti seharusnya kita tidak boleh lari. Karena apa? Ada atsar. Malaikat Israel terpaksa harus mundur. Ceritanya pada waktu mau mencabut, menghentikan energi dari Nabi Musa. Karena salah terima, akhirnya malaikat Israel kena pukul oleh Nabi Musa. Sehingga terpaksa harus balik, minta izin kepada Allah harus bagaimana. Dan akhirnya dipesan oleh Allah bahwa Musa harus segera kembali. Maka Musa menyerahkan diri kepada malaikat Israel dan dicabut nyawanya. Tetapi atsar yang bagus yang saya dengar juga ada dari Nabi Dawud. Nabi Dawud terkenal sangat dekat sekali dengan mihrabnya. ada apa-apa selalu berhubungan dengan Allah di mihrabnya. Pada suatu hari, suatu malam, di mana Nabi Dawud alaihissalam keluar dari mihrabnya untuk melakukan aktivitas. Karena kalau malam biasanya Nabi Dawud itu sering berkeliling untuk mengontrol rakyatnya. Apakah semuanya telah senang, apakah masih ada yang susah. Tetapi pada saat mau balik ke mihrabnya, padahal mihrab itu dalam posisi terkunci, ternyata ada seseorang yang di dalam. Dan akhirnya Nabi Dawud paham bahwa itu malaikat Israel. Maka Nabi Dawud segera mensucikan dirinya, mempersiapkan dirinya, masuk ke mihrabnya, dan kembali kepada Allah. Inilah, kalau ternyata dengan pemahaman kita, kalau kita sudah mendapatkan ilmunya, dan kita mau mendalami Al-Quran, sehingga tidak muskil, tidak mustahil, kita bisa mendekati taraf para anbiya. Karena ilmu semua nabi itu ada di Al-Quran. Nah, inilah akhirnya apa yang selama ini digembar-gemborkan oleh iblis, bahwa malaikat itu sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengerikan, itu salah besar. Takut, tidak takut, seperti yang diceritakan Pak Muraman tadi, kita bakalan ketemu. Jadi rugi kalau kita takut. Kenapa kita nggak perlu takut? Karena kita telah syahadat. Kita telah Islam. Dan apa janji malaikat yang harus dilaksanakan malaikat untuk melaksanakan perintah Allah? Malaikat akan berlaku lemah lembut kepada orang yang muslim, tetapi sangat kasar kepada yang tidak mau mengakui Allah. Jadi gak usah takut. Jadi memang triknya iblis agar kita takut terhadap malaikat. Takut itu khusus untuk yang tidak percaya kepada Allah. Ada ayatnya nanti. Nah ini bagaimana tidak akan melalaikan kewajibannya. Jadi ini sebuah kepastian. Nah ini, anasihati. Dan yang mencabut nyawa dengan keras. Dan yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Kalau kita sudah misalnya akrab kenal, malaikat biasa diajak omong. Kalau kita sudah enggak takut. Kenapa kita takut? Karena selama ini doktrin yang kita terima, ajaran-ajaran kita terima, sesuatu yang salah kaprah, sesuatu yang salah. Tetapi kalau kita sudah kenal, ketakutan itu bisa dihilangkan sedikit demi sedikit. Nah ini sekarang kita membahas malaikat munkar dan nakir. Sebenarnya di dalam Al-Quran sendiri nama-nama malaikat ini tidak begitu detail disebutkan, tetapi di sini kita mempelajari apa yang telah diterangkan oleh para ulama. Dari sini mungkin kita akhirnya memahami, walaupun tidak ada dalil yang jelas di dalam Al-Quran, tetapi ini cukup membantu kita untuk mengerti. Sering kita kadang-kadang datang ke pemakaman Pak Mudinnya, kadang-kadang membacakan bagaimana cara menghadapi. Kenapa kita menunggu seperti itu baru belajar ketemu malaikat munkar dan nakir? Kenapa orang-orang tidak belajar mengerti malaikat munkar dan nakir pada waktu masih sehat? Kenapa nunggu harus ditalkin? Inilah. Pak Muraman, saya mau tanya. Gimana kira-kira menurut anggapan orang awam, yang kira-kira nanti munkar nakir itu bertanya apa? Ya, kira-kiranya itu sebuah konsekuensi yang harus kita ambil, ngapain selama hidup, sudahkah kita sesuai dengan katalog. Setiap produk itu mobil ada katalognya. Tidak aku ciptakan manusia, jin dan manusia illa liya'budun. Sudahkah kita melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan rekomendasinya? Kalau tidak dan kalau sudah, konsekuensi awal itu sesuai dengan tugas atau secara huruf hijaiyah mungkar dan nakir yang dibedah malam ini, itulah kira-kira konsekuensi pertama yang harus kita ambil. Kira-kiranya begitu, Pak Didi. Ada lainnya, Om. Ya, ini. Jadi yang selama ini kita kenal dari munkar nakir yang pasti man robuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, kelihatannya simpel, tetapi apakah sesimpel itu? Kalau cuma semacam itu belajar sangat enak sekali ya, kita menghafalkan lima kalimat. Oh, kalau man robuka Allah, siapa nabimu Muhammad, pasti lolos. Apakah semacam itu? Sehingga akhirnya dengan hal yang sesimpel itu yang kita dengar, kita akhirnya melupakan konsekuensi yang harus kita terima nanti di kuburan. Pada saat kita hidup di dunia, walaupun 60 tahun, kita masih berusaha, diberi kesempatan oleh Allah untuk berusaha. Dalam hal nafkah, kita bisa bekerja. Lalu kita bisa berbuat baik untuk pahala. Tetapi bagaimana setelah nanti kita di kuburan? Sudah waktunya sekian panjang, tetapi kita tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan seperti yang diterangkan oleh Al-Quran dan hadis, seperti mimpi buruk kita nanti. Sesak. Kata munkar sendiri, kita mengenal kata ingkar, mengingkari, tidak menyetujui. Misalkan saya berkata, oh, yang itu namanya Pak Salam. Mengingkari, tidak. Saya bukan Pak Salam. Inilah, kata nakir dan munkar itu berasal dari kata ingkar. Nakir. Cuma dapat awalan alif. Ternyata nama ini sebenarnya sama. Nah, ternyata yang nakir ini adalah pemicu, munkar penerusnya. Jika kita ditanya, kenapa engkau meninggal? Kita tanya jawab, ya karena sudah waktunya. Bagaimana caramu meninggal? Oh, saya meninggal karena saya kesulitan hidup sehingga akhirnya saya mati. Kita tidak akan diterima semacam itu. Akan terus ditanya, kenapa engkau tidak hijrah? Kenapa tidak seperti ini? Kenapa tidak seperti ini? Contoh yang paling nanti simpel, misalkan man robuka, siapa nama Rabbmu? Kita jawab Allah. Yang bertanya pertama mungkin nakir, siapa Rabbmu? Begitu kita jawab Allah, si munkar akan mengingkari. Benar, Rabbmu Allah. Lalu kenapa pada waktu begini, engkau masih meminta ke lainnya? Terus dikejar. Sehingga mungkin satu persoalan itu bisa selesai selama 40 hari lebih. Misalkan, apakah kita telah sadar? Ya. Nah, akhirnya menanyakan, apakah kita telah sadar? Begitu kita jawab iya, munkar yang membantahnya. Kalau kamu syahadat, kenapa kamu gak bisa ngontrol mulut? Terus kita ditanya. Kenapa pada waktu itu kamu kok berkata semacam ini? Kenapa ucapanmu dulu kotor? Kenapa ucapanmu kok kasar? Nakir meneruskan, apa benar kamu dulu semacam ini? Coba terangkan, terus semacam itu. Belum selesai satu season, diteruskan besoknya lagi, diteruskan besoknya lagi, diteruskan besoknya lagi. Untuk masalah, agar kita bisa memahami munkar dan nakir, bisa, entar, saya persiapkan dulu. Oke, lampunya bisa dimatiin total. Ya. Agar lebih mudah ilustrasinya. Total. Cuma ada lampu ini mungkin. Kita anggap LED itu enggak ada. Nah, inilah. Kita masih bisa bayangkan. Kita masih bisa saling melihat karena masih ada lampu LCD. Kita bayangkan kalau dalam kondisi gelap total. Apakah kita mengetahui orang yang datang di belakang kita maupun orang yang datang di depan kita? Sehingga diceritakan di dalam Al-Quran, orang yang meninggal tanpa amalan yang cukup, dia akan sesak seperti dihimpit bumi. Jadi inilah yang kita rasakan, gelap total, kalau kita tanpa amalan masuk ke dalam neraka. Sekarang dalam kegelapan, kita tidak akan bisa mengerti siapa yang datang di belakang kita, siapa yang mau datang, tahu-tahu bertanya di sebelah telinga kita. Yang pasti terjadi adalah rasa ketakutan dan kaget. Tapi begitu kita membuka punya satu amalan, tambahlah satu lampu. Amalan kita semakin bertambah, nah sekarang masalah, bisa jangan anu, tolong lagi untuk dinyalakan satu persatu. Satu persatu, tambah satu amalan. Lagi, tambah lagi amalan. Lagi, tambah lagi amalan. Begitu seterusnya. Begitu amalan bertambah, tambah lagi amalan. Tambah lagi amalan, tambah lagi amalan. Dan akhirnya kita terang bisa melihat. Masalahnya, waktu yang diberikan Allah selama kita hidup sangat sempit sekali. Sehingga kita harus bisa berhitung. Apakah amalan yang telah kita perbuat mencukupi atau tidak untuk menerangi kita di alam kubur nanti? Bagi orang-orang yang waspada, apa yang dia lakukan? Dia tidak hanya mengandalkan amalan secara konstan, tetapi dia mengandalkan amalan jariah. Harta yang diwakafkan, ilmu yang diamalkan, dan investasi anak yang soleh. Ditambahin mendoakan anak yang soleh. Tetapi, ya udah gak apa-apa mendoakan doa anak yang soleh. Inilah investasi. Disinilah kita dituntut untuk berlaku cerdas. Kalau hanya kita mengandalkan berbuat baik sesaat, sangat-sangat minim sekali. Tetapi dengan kita beramal jariah, mewakafkan harta kita, mengamalkan ilmu kita, atau kita mempersiapkan anak yang soleh, apa yang terjadi? Mungkin pada saat pertama kita memasuki neraka, apa memasuki alam kubur, keadaan tidak begitu terang. Tetapi pada saat wakaf tersebut bergulir, passive income tambah lama menumpuk, apa yang terjadi? Kubur kita semakin terang. Begitu juga dengan ilmu yang diamalkan. Sedekah ilmu, mengamalkan ilmu, mungkin sekarang nggak terasa. Tetapi yang kita bisa hitung, misalkan adik-adik nanti besar. Adik-adik pasti menikah. Dengan menikah sudah mengetahui akhlak yang bagus. Dengan akhlak tersebut mengajarkan ke anaknya lagi. Atau ketemu dengan teman. Berbicara sesuatu yang bagus. Nah disinilah kenapa guru menempati posisi yang sangat-sangat penting. Karena dia menyalurkan ilmunya. Dan kita bisa memahami bagaimana ulama-ulama dahulu. Dan akhirnya kita bisa menyadari posisi Rasulullah. Kalau kita ingat multi-level marketing, Rasulullah adalah di urutan pertama. Mengajarkan kepada para alun, sahabat-sahabat yang pertama. Sahabat-sahabat yang pertama mengajarkan lagi. Sampai sekarang umat Islam berjumlah 1 miliar lebih. Dan itu pahalanya enggak putus. Disinilah, kalau kita pintar berdagang, multi-level marketing, berdaganglah dengan Allah. Pasti enggak rugi. Dan dengan berdagang tersebut, kita menciptakan poin. Dengan poin tersebut, kita bisa menerangi kuburan kita. Kalau kuburan kita sudah terang, satu, kita pasti nggak ketakutan. Orang yang berdiam diri di kamar yang gelap, dengan orang yang berdiam diri di ruangan, akan lebih tenang orang yang berdiri di ruangan yang terang. Malaikat mungkar nakir datang dari jauh, kita sudah bisa melihatnya. Kita bisa sempat untuk menata diri. Dan syukur-syukur kita sempat salah. Assalamualaikum ya munkar ya nakir. Waalaikumsalam. Dalam kondisi yang tenang kita bisa menjawab. Tetapi bayangkan kalau kita tanpa amalan gelap total. Tahu-tahu gak ada salam, gak ada apa, bertanya di dekat telinga kita, man robuka. Sepandai-pandainya walaupun sudah dihafalkan, pasti akan gugup. Begitu gugup jawaban salah, habis. Inilah kenapa fungsi amalan harus kita persiapkan mulai saat ini. Dan inilah kemenangan bagi yang masih muda-muda seperti adik-adik ini. Mulai muda sudah berjalan di jalannya Allah. Ini sebuah keuntungan. Sehingga jangan sampai adik-adik nanti tergoda. Sudahlah yang kita masih muda, kita rusak-rusak dulu gak apa-apa. Toh nanti tua kita tobat. Jangan. Waktu yang diberikan Allah sangat sempit. Sehingga Allah memberikan 3 solusi lagi, yaitu harta yang diwakafkan, ilmu yang diamalkan, dan investasi anak yang soleh. Karena anak yang soleh ini nanti berbuat baik, dia menolakkan anak yang soleh, si orang tua akan menerima. Kenapa? Anak soleh ini ada karena orang tua ini yang cukup mendidik di situ. Jadi inilah bagaimana kita mensiasati alam kubur kita nanti. Jadi bukan hanya menghafalkan, menrobuka, tapi mempersiapkan terang tidaknya alam kubur kita. Sehingga dengan terang kita bisa menjawab pertanyaan juga dengan tenang. Dengan kita bisa menjawab pertanyaan dengan tenang, tingkat kesalahan yang terjadi semakin bisa dihindari. Demikian dulu untuk sesi pertama. Kepada Pak Muraman, saya persilakan. Demikian tadi yang disampaikan Pak Didi, yang tadinya kita sangat takut mulai rotok wani kira-kira. Cuma malaikat luar biasanya coro guyone kira-kira awak dhewe iki biasa bojok. Jadi tanya mulut kita dikunci Pak Didi ya. Saku gak takut sampai lambemu kira-kira gitulah. Coro guyone, tangan kita, kaki kita, untuk apa? Sebenarnya soal kematian ini Allah yang maha pengasih, penyayang memberi bocoran. Lekon kepingin padang, investasi kamu, punyalah kamu anak soleh yang mendoakan. Punyalah ilmu yang kamu amalkan. Itu menjadi passive income, gitu Pak Didi ya. Punyalah harta yang dijariahkan. Bocoran ini luar biasa, cuma kita ini komit tak? Bicara komitmen, kenapa Korea maju? Kenapa Jepang maju? Itu hanya sebuah komitmen. Para sahabat dijamin ada 3 generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in itu dijamin generasi terbaik. Saya waktu di sana itu penasaran. Tour guide saya tanya, kenapa ini dikatakan mereka-mereka ini generasi terbaik? Usahatnya sama dengan kita. Ternyata komitmennya pembeda itu. Saat bersahadat, kita ini dengan mereka bedanya, begitu mereka sahadat yang lazim atau sama dengan kita, ditindih batu itu tetap sahadat. Ditarik kuda, saya sediakan kuda 5 di kanan dan di kiri kamu, tangan kanan kirinya ditalikan kepada masing-masing 5 kuda lalu ditanya. Apakah kamu komit dengan sahadatmu, apa kembali kepada agama nenek moyang? Ternyata mereka komit, putus tangannya. Sementara kita, saya ini menjalani profesi yang komitmen itu sering jembret. Terus gimana? Pantaskah kita berharap di alam sana nanti padang katanya Mas Didi, bisa berdialog dengan baik dengan Mungkar dan Nakir? Rasanya belum pantas. Maka jonggol terakhir kita ya dengan istighfar itu sudah. Dengan mendatangi seperti ini, baik towo kan gitu. Kita ini isinya spekulasi toh. Padahal jelas, kata Pak Didik tadi. Mungkar Nakir lek ditakoni, umurmu yang sekian itu untuk apa? Tetkala bilang kita baik, tenang tak. Kok kayak bojo, kira-kira gitu. Jadi kita ini, kalau tahu dengan tupoksinya malaikat yang seperti itu, pertama padangkah kuburan kita, yang kedua kereng tangga malaikat ini dengan amalan yang pas-pasan, itu menjadi pertanyaan dan kita belum terlambat. Beberapa waktu lalu Pak Didik mengatakan bahwa kita ini akan menyesal 3 kali. Saat kita mau dicabut nyawa kita menyesal. Ternyata penyesalan itu tidak untuk bagi waris, tidak, akan dijariahkan semua amalnya. Katanya Pak Didik pula saat kita di alam, apa, di kuburan, diuruk itu, sebelum ditinggalkan para pelayat itu, kita juga menyesal. Dan yang terakhir di alam sana kita gak mari-mari menyesal. Dan bocoran ini mudah-mudahan mengurangi penyesalan kita sehingga kita beragama ini dengan penuh komitmen. Mudah-mudahan, kan gitu Mas Didi. Mudah-mudahan kita berdoa dan beristighfar, mudah-mudahan menjadikan kita yang beragama dengan komitmen yang bagus. Kira-kira itu resumenya, nanti tanya-jawabnya setelah pengajian ini, Pak Didi memberikan waktu untuk tanya-jawab, terutama bagi adik-adik muda kita ini. Silakan dilanjut, Pak Didi. Terima kasih, Pak Murahman. Dan pertanyaan yang ditanyakan oleh Munkar Nakir tidak hanya 5 seperti yang ditalkinkan Mahmudin saja. Dalam hal pekerjaan, misalkan ada sebuah besar, ada orang pencari kayu bakar. Karena penasarannya, dia mau nunggu orang yang meninggal. Dengan hanya sebuah kapak, dia mencari kayu bakar. Ibaratnya seperti ini, kita bekerja sebagai pencari kayu bakar diberi kapak. Lalu kita ketemu dengan Nakir, ditanya, Apa pekerjaanmu? Mencari kayu bakar. Apa yang kau buat nyari? Kapak, yang akhir. Benar, kapak itu mau untuk cari kayu bakar. Apa enggak buat untuk nakut-nakutin orang? Enggak, yang akhir, ya mungkin. Tetapi kenapa pada saat itu kamu marah, kapakmu kamu acung-acungin ke orang? Ah, itu saat itu seperti ini, terus dikejar. Sehingga hanya karena sebuah kapak, 40 hari pertanyaan belum selesai. Karena semuanya akan dimentahkan oleh munkar. Apa benar yang kita ucapkan? Apa benar yang kita lakukan? Semuanya akan dibantah. Kenapa bisa dibantah? Karena buku catatan kita sudah dipegang juga oleh mereka. Nah, inilah. Kalau kita sudah tahu semacam ini, ada satu cara bagaimana menghadapi munkar dan nakir, yaitu belajar untuk jujur dan apa adanya. Ya, kalau kita sudah biasa belajar jujur ke diri kita sendiri, kita nanti jawabnya juga jujur. Kalau jawaban kita jujur, walaupun salah tapi jujur, gak dikejar-kejar lagi. Kita ini kadang-kadang ngomong untuk lip service. Makanya ada hadis, kalau kita percaya kepada hari akhir, sebaiknya apa? Ngomong yang bagus atau diam. Ini untuk menghindari kejaran munkar dan nakir. Dan kita juga harus belajar jujur kepada Allah. Ya Allah, saya lagi malas. Selesai, ngomong aja malas. Gak usah sebenarnya kita malas, tapi muter-muter gak karuan. Karena Allah Maha mengetahui. Tapi kalau kita sedang malas, kita lapor ke Allah, ya Allah saya lagi malas. Bimbinglah aku ya Allah untuk menghilangkan kemalasan ini. Tambahlah ilmuku agar aku tidak malas. Sehingga nanti kalau ketemu malaikat nakir, apa yang kamu lakukan pada saat itu? Saya lagi malas munkar dan nakir. Tetapi saya minta bimbingan Allah supaya kemalasan itu dihilangkan. Apa yang bisa dikatakan munkar kalau kita sudah jujur? Inilah salah satu trik. Belajarlah jujur kepada Allah dan belajarlah jujur kepada diri sendiri. Dengan kita belajar jujur kepada Allah dan kepada diri sendiri, insya Allah munkar gak berkutik. Kita tidak mungkin terlepas dari kesalahan. Dengan kita belajar jujur, kita mengakui tersebut, pada saat kita ditanya oleh nakir, maka kita akan langsung menjawab dengan jawaban yang jujur pula. Kenapa engkau saat ini? Ya munkar, ya nakir, saya salah. Karena waktu itu saya khilaf. Tetapi saya sudah minta ampun kepada Allah. Apakah ampunannya Allah telah terjadi atau belum? Saya tidak tahu. Yang penting saya telah minta ampunan kepada Allah. Dan saya mengaku salah. Selesai. Munkar gak bisa ngejar. Kalau orang sudah mengaku salah mau apa? Tetapi yang bakalan dikejar adalah orang-orang munafik dan orang-orang yang kufur maupun kafir, tetapi dia menyembunyikan kekufurannya dan kekafirannya. Yang paling bahaya di sini, orang munafik paling mengerikan di alam kubur nanti. Karena dia harus menerangkan apa yang dia perbuat, dan dia telah tidak jujur kepada Allah dan kepada dirinya sendiri. Nah ini, jadi yang paling berputus asa nanti di alam kubur adalah orang-orang kafir. Ingat, kafir di sini adalah orang yang merasa tinggi hati, orang yang telah merasa lebih baik daripada terhadap aturan-aturan yang telah diberikan Allah, sehingga mereka membuat aturan sendiri. Dan ini ada hadis, ini, jadi yang atas ini, bagaimana malaikat munkar dan nakir ketemu dengan orang yang muslim sehingga pertanyaan cepat selesai dan kita bisa tidur panjang. Ingat, antara kematian dan pada saat nanti dibangkitkan sangat-sangat panjang sekali. Jadi malaikat munkar dan nakir tidak mungkin kehabisan waktu untuk mengejar kita. Sehingga orang yang dikejar oleh munkar dan nakir seperti orang yang mimpi buruk. Dan ini, jika mayit adalah seorang munafik, maka dia akan bingung untuk melindungi kebohongan-kebohongan yang telah dia lakukan. Nakir bertanya, kenapa kamu dulu jam sekian pada hari ini kamu sholat? Oh, saya sholat karena saya iman kepada Allah. Munkar tanya, benar. Apa karena di situ nggak ada calon mertua? Begitu Munkar mengingkarinya, Nakir meneruskan lagi. Sekarang coba kamu tanyain, kenapa kamu waktu itu kok bisa menghindar dari Allah? Kenapa niatmu kok gara-gara malu kepada manusia? Terus, semakin kita berbohong, semakin kita harus bisa menutupi kebohongan-kebohongan yang telah kita lakukan. Di dunia, mungkin kita masih bisa bersembunyi. Tetapi begitu di alam kubur, jangan berharap kita bisa lolos dari munkar. Pertanyaan pertama akan ditimbulkan oleh nakir, tetapi akan dikejar oleh munkar. Setelah itu dikembalikan lagi kepada nakir, dibantah lagi oleh munkar. Dan ingat, dia tidak bakalan kehabisan waktu. Karena tidak ada yang tahu kiamat kapan terjadinya. Bisa 1000 tahun lagi, bisa 2000 tahun lagi, atau bisa kapanpun. Inilah yang kita akan bisa mimpi buruk, kalau kita tidak belajar jujur kepada Allah dan jujur kepada diri sendiri. Hal yang sebenarnya sepele, tetapi kadang-kadang kita malu untuk atau malu untuk melakukannya atau mengakuinya. Jujur sama Allah. Apapun yang terjadi, baik atau buruk, katakan kepada Allah. Kita bohong pun Allah Maha tahu. Jadi percuma kebohongin kita. Karena Allah Maha tahu, nanti munkar dan nakir yang akan menagih kita. Jadi kita akan susah berkali-kali. Jadi salah satu siasat agar kita nanti tidak. Ini disebutkan dalam hadis, orang yang munafik, orang yang berbohong antara perkataan dan apa yang dia lakukan. Jadi dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan. Dan itu akan dikejar. Dan itu akan berubah menjadi mimpi buruk kalau itu sampai berlaku ribuan tahun, ditanya terus-menerus dan disertai dengan hukuman. Bukan sesuatu yang ringan. Dan itu akan terasa seperti lebih keras daripada diimpit bumi. Jadi itu. Jadi belajarlah jujur kepada diri sendiri dan belajarlah jujur kepada Allah. Jangan kita munafik. Iya, katakan iya. Enggak, katakan enggak. Itu jauh lebih bagus. Daripada iya, enggak, tapi muter-muter banyak alibi. Dan itu ternyata dengan kita bersikap semacam itu jauh lebih disenangi oleh manusia yang lainnya. Nah ini kalau sudah munkar dan nakir. Tapi sebelum nanti ketemu munkar dan nakir, kita sekarang sebenarnya telah didampingi Raqib dan Atid. Bagi adik-adik kemarin yang telah belajar huruf Qaf, kita belajar untuk langsung bypass. Ingat, Raq adalah berbagai hal pelaksanaan. Qaf, apa yang kita pikirkan, apa yang kita gambarkan, rasakan, renungkan. Ba, tersembunyi. Dan sebenarnya rokib ini pun kalau dibalik bisa menjadi kubur juga. Jadi atid, takdiri, dan petunjuk. Jadi yang selama ini kita dengar, rokib atid, rokib itu mencatat sebuah kebaikan, atid mencatat keburukan, sebenarnya enggak salah, tetapi kurang presisi. Rokib itu untuk mencatat apa yang kita lakukan dan apa yang kita pikirkan secara tersembunyi. Kasarannya, dia akan mencatat apa yang kita niatkan dan apa yang kita lakukan. Itu tugas rokib. Kita melakukan A, tetapi sebenarnya kita berpikir B. Ini rokib nanti yang mencatat. Dan ternyata catatan ini nanti diberikan kepada Munkar dan Nakir. Overalih, serah terima, estafet. Atid, Pak Diri. Ego kita. Dal, petunjuk. Apa yang diinginkan oleh Allah. Jadi antara ego dan antara petunjuk, siapa yang lebih menang di dalam diri kita, atid yang mencatat grafiknya. Al-Quran menyarankan untuk berbagi, bersyukur. Tetapi diri kita egois. Semuanya mau ingin kita miliki. Begitu kita dapat rezeki, Quran menyarankan untuk berbagi. Diri kita menyarankan untuk dimiliki sendiri. Berapa yang kita bagi dan berapa yang kita miliki, atid yang akan mencatat. Jadi disinilah kita harus berhati-hati. Apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan, semuanya telah terdeteksi. Dan apakah yang kita lakukan, apakah yang kita lakukan itu atas perintah Al-Quran, atau kita menuruti keinginan diri, itu juga akan dicatat. Jadi di sini balik lagi, berkatalah yang baik-baik atau diam, belajarlah jujur kepada Allah, dan belajarlah jujur kepada diri sendiri. Di sini kalau kita belajar jujur kepada diri sendiri, maka antara roh, perbuatan, dan apa yang kita pikirkan, selaras. Enggak, iya. Baru nanti, apakah yang kita keseimbangan antara ego dan apa yang diperintahkan oleh Allah. Atid yang mencatat. Dan disinilah cahaya itu berasal. Apa yang kita amalkan. Dan disinilah munkar nanti beraksi. Berdasarkan catatan dari rokib. Jadi atid, semakin kita menuruti apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, semakin kita menekan keinginan diri sendiri, ego kita tekan, perintahnya Allah kita laksanakan, kita akan mendapatkan cahaya yang cukup besar di alam kubur. Atid nanti yang mencatatnya. Tetapi begitu kita enggak jujur kepada diri sendiri, rokib yang mencatat. Dan ini nanti tugasnya munkar dan nakir. Untuk meneruskan. Nah, dengan kita mengetahui tugas secara spesifik, berarti sekarang kita bisa menggunakan akal pikiran kita, kecerdasan kita, bagaimana untuk menghadapi rokib dan atid, dan bagaimana nanti sehingga kita juga bisa lolos dalam menghadapi munkar dan nakir. Dan ini ayat-ayatnya. Kedua orang malaikat mencatat, duduk sebelah kanan dan duduk sebelah kiri. Bisa juga di depan maupun di belakang. Jadi tiada suatu ucapan pun ada selalu pengawas. Perbuatan, ucapan, niat. Makanya di Islam innamalu binniat. Semuanya berasal bersumber dari niat. Kalau antara niat dan perbuatan enggak sesuai, kita nanti yang susah sendiri. Nah, ini juga pengiring dan seorang penyaksi. Dan ternyata catatan. Saya sarankan di sini adalah jujur kepada diri sendiri, belajar jujur kepada diri sendiri, dan belajar jujur kepada Allah. Ini nanti roket, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Ini tugasnya roket. Dan jika Al-Quran memerintahkan, kamu tidak akan sampai pada sebuah kebajikan sebelum kamu memberikan apa yang kamu cintai kepada orang lain, saudara-saudara muslim kita yang lain. Al-Quran memberikan apa yang kita cintai, ternyata diri kita memerintahkan kita untuk memberikan apa yang kita tidak suka. Bekas atau tidak suka. Nanti atetnya nyadat. Jadi jujur, kita belajar jujur. Maaf, saya ngasih ini saya nggak suka. Kalau kamu memang nggak suka, berikan aja ke orang lain lagi. Selesai. Saya suka ini. Kalau kamu mau, silakan. Jadi berikanlah ke orang lain apa yang kita sukai. Jangan berikan ke orang lain apa yang kita nggak suka. Daripada kita nanti berhadapan dengan atid. Jadi ini trik-trik menghadapi malaikat. Bahwa dia sangat mengetahui di dalam diri kita. Nah ini. Mengikuti bergiliran di muka dan di belakang. Kalau tadi di kanan dan di kiri. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Nah, sekarang kita menghadapi malaikat yang paling menakutkan, yaitu Malik. Malik sama dengan yang dipakai Allah pada saat Maliki Yaumiddin. Kenapa saya namakan debt collector dan executor? Karena dia akan menagih apa-apa yang telah kita gunakan tanpa seizin Allah. Kita berbuat sesuatu, kita memakai sesuatu tanpa minta izin dulu kepada Allah. Maka kita akan berhadapan dengan malaikat Malik. Dan kalau kita sudah minta izin, tetapi lupa mengembalikan, sama juga nanti berhadapan dengan Malik, tukang tagih. Sebenarnya mudah untuk minta izin kepada Allah, yaitu dengan tidak lupa berucap basmalah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Itu sebenarnya kita telah minta izin kepada Allah untuk berbuat sesuatu. Kita telah minta izin kepada Allah untuk memakai miliknya Allah. Ingat ini izin. Dan kalau habis memakai, jangan lupa mengembalikan. Bagaimana cara mengembalikannya? Dengan berucap hamdalah. Alhamdulillah. Bahwa apapun yang kita tunjuk, apapun yang kita ingini, apapun, semuanya lillah, miliknya Allah, kembali kepada Allah. Sehingga kalau kita lupa minta izin ke, sekarang kita bandingkan kita adalah kita mengambil haknya orang lain tanpa minta izin. Apa sebutannya? Pencuri. Mungkin kita minta izin ke orang untuk memakai, tetapi enggak mengembalikan. Namanya apa? Penipu. Begitu juga kita terhadap Allah. Kita merasakan buminya Allah, kita memakai nikmatnya Allah, tetapi lupa minta izin kepada Allah. Kita harus siap risikonya, maka akan ditagih oleh malaikat Malik. Dan tagihannya enggak enak dengan membayar hukuman. Dan menurut cerita Rasulullah SAW, hukuman yang teringan adalah panas di kaki langsung menembus ke ubun-ubun. Jadi jangan pernah berpikir, jangan pernah berniat, walaupun gak apa-apa lah, melbu-melbu sediluk, sing penting kok dientas. Jangan. Jangan pernah berniat semacam itu. Berusahalah jangan sampai masuk. Karena semuanya berlaku dari niat. Kalau kita sudah berniat, enggak apa-apa masuk sebentar, toh nanti juga dientas. Dan niat itulah yang akan terjadi. Dan Rasulullah sudah berpesan, tidak ada orang yang sanggup menghadapi siksa teringan di neraka. Jadi jangan coba-coba berniat semacam itu. Berniatlah, jangan sampai masuk neraka. Berniatlah sungguh-sungguh untuk mencapai ridhonya Allah. Apakah itu nanti diterima atau tidak? Bagaimana kesudahannya? Wa ila rabbika farqob. Hanya Allah yang boleh menentukan. Kita hanya bekerja. Fa'iza farota fansob. Bekerja, bekerja, bekerja. Berusaha, berusaha, berusaha. Hasilnya Allah yang menentukan. Jadi jangan sampai berbicara masalah hasil. Kita nanti malah sakit hati sendiri. Jadi ini jangan sampai kita nanti ditagih oleh Malik karena memakai hak miliknya Allah tanpa izin, maling. Dan jangan sampai minta izin tapi lupa mengembalikan, penipu. Kita akan berhadapan dengan debt collector. Malik. Saya lanjutkan sedikit, kurang satu. Ah, ini. Khauf 30. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam. Apakah kamu sudah penuh? Jahannam menjawab, masih ada tambahan? Menawarkan diri. Jadi jangan berniat gak apa-apa wis melbu diluk sing penting kok dientas. Jangan. Itu spekulasi yang sangat berat sekali. Berusahalah semaksimal mungkin dan biarkan Allah yang menentukan. Carilah ridhonya Allah. Jadi jangan menantang neraka. Tempatnya pasti masih ada tempat. Dan nanti malaikat Malik dibantu dengan Sabaniyah, malaikat yang tampon juga. Di sini ada Ruh Zaid, berarti energi bak di dalam nun ketentuan ya hidup. Jadi malaikat yang benar-benar kokoh kuat, tetapi tidak nampak seperti itu sehingga sangat menipu penghuni neraka. Dan inilah yang kita harapkan, kita bertemu dengan Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan, kalau wawunya kita ambil, maka akan tercipta kata ridho. Disinilah, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita niatkan, niatkanlah untuk mencari ridhonya Allah. Kita bisa beribadah itu bukan karena kekuatan kita. kita bisa beribadah karena Allah masih mau kita menyembahnya. Tetapi kalau Allah sudah enggak mau kita sembah, hati kita dibalik, maka kita akan kufur seperti banyak yang terlihat, sehingga kita tidak bakalan bisa menyembah Allah lagi. Jadi lakukanlah seluruh ibadah kita. Misalkan adik-adik mau belajar, niatkan belajar itu untuk menyenangkan Allah, bukan untuk mencari nilai bagus. Tetapi orang yang belajar mencari ridha Allah, insya Allah nantinya pasti dapat nilai bagus. Karena apa? Itu sebuah siklus. Orang belajar, diniatkan untuk nyari ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha, apapun bisa terjadi. Karena orang itu belajar, pasti dia ingat. Kalau dia ingat, di ujian pasti dia bisa menjawab. Itu kalau secara standar. Tapi coba kalau diniatkan dengan mencari ridha-Nya Allah. Belajar untuk menyenangkan Allah. Dengan belajar itu sendiri kita ingat. Mengulang pelajaran. Ditambah dengan ridha-Nya Allah, sesuatu hal yang akan menghalangi kita, Allah yang mengamankan. Tidak sakit pada waktu ujian. Waspada tetap pada waktu ujian. Tidak sombong, walaupun kita bisa mengerjakan, waktu masih tersisa banyak, tetapi karena kita ujian untuk menyenangkan Allah, akhirnya apa? Sombongnya nggak ada. Kita teliti lagi, apakah jawaban kita sudah benar. Disitulah, karena ridhonya Allah, dua-duanya kita dapat. Begitu juga dengan bekerja. Bekerja jangan diniatkan untuk mencari uang. Walaupun aturan standarnya dengan bekerja kita pasti mendapatkan uang. Tetapi kalau kita bekerja untuk mencari ridha-Nya Allah, apa yang terjadi? Kita bekerja tetap dapat uang. Karena ridha-Nya Allah, uang yang kita dapat akhirnya barokah. Orang Banyuwangi bilang mungkin talep ya. Cukup. Mencukupi. Dan nikmat. Dan akhirnya, kalau semuanya kita niatkan untuk mencari ridha-Nya Allah, insya Allah kita ketemu malaikat ridwan. Simpel sebenarnya hidup ini. Titik terakhir adalah mencari ridha-Nya Allah. Itu yang harus kita camkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah tercerahkan insya Allah. Apakah di ujung sejarah perjalanan panjang kita itu akan